Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah beriman dengan malaikat adalah beriman dengan nama-nama umum malaikat. Malaikat adalah nama umum bagi makhluk yang mulia ini. Di antara beriman dengan malaikat Allah adalah beriman bahwasanya selain nama umum ini, yaitu malaikat, di dalam Al-Quran, Allah juga memberi nama makhluk yang mulia ini dengan nama-nama umum yang lain. Allah menamai mereka sebagai safarah, artinya utusan-utusan. Allah berfirman, bi'aidi safarah kiramim bararah. Di tangan para utusan yang mulia lagi berbakti. Abasa 15-16. Allah menamai mereka dengan junud atau pasukan-pasukan. Allah berfirman mengabarkan pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman di perang Hunain. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzaballadzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan menurunkan pasukan-pasukan yang tidak kalian lihat dan mengazab orang-orang yang kafir dan yang demikian adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. At-Taubah 26. Dan Allah menamai mereka dengan Al-Mala'ul A'la atau sekumpulan makhluk yang paling atas karena mereka adalah penghuni langit. Allah SWT berfirman, ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yakhtasimun. Aku tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang para malaikat ketika mereka saling berbantahan. Surat 69. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.